Kula takoni, apa pendapat Gus Miftah terhadap demo-demo hari ini? Kula jawab, pemerintah, DPR, gubernur, bupati, wali kota, niku nyuwun sewu. Dikritik angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Acara selanjutnya pergantian kopi. Jera. Nah, iki jalo kebule, Ndra. Ora ana. Jiji mah mulai budak. Iki kuwi, Ndra. Ada bidik lumayan oleh. Mulih insyaallah anyang-anyangan. Ya Allah. Anyang-anyangan amin. Sodok glosok. Pada dasarnya pemerintah itu boleh dikritik. Demo itu nyuwun sewu secara konstitusional syah ora apa-apa. Tapi nggih nyuwun sewu, demolah yang beradab. Demolah dengan mengedepankan akhlakul karimah. Boleh unjuk rasa, boleh menyuarakan pendapat. Kula ki mbiyen zaman kuliah tukang demo. Lha mboten nang biyen kula niku biyen kuliah, biji kula niku apik banget. Ora kok mergo kula pinter. Mergo dosene wedi kalih kula. Lho tenang. Wong kula biyen soleh tukang demo. Tapi saya punya prinsip, demo itu menyuarakan pendapat, mengunjukkan rasa, menyampaikan pesan kepada orang yang kita demo. Tapi bukan berarti harus anarkis. Bukan berarti harus bakar-bakaran. Bukan berarti kudu bakar ban, kudu jebol pagar, kudu lempar-lemparan batu. Pulau ini ketemu wong, kuwi arep nang ndi? Manasik. Manasik apa haji? Nang ndi ning gedung DPR? Lah kok tak delok ning TV ana balang-balangan watu, nggih, niku latihan lempar jumroh. Lah apa ning DPR ana setane kata? DPR dikritik boleh, tapi kula mboten setuju lah demo niku nganti anteman-teman. Dan ini dua posisi jadi nyuwun sewu gak enak kabeh. Sing demo anarkis, dorong-dorongan balangi watu, akhire kanca-kanca polisi, polisi yo menungso biasa, tentara yo menungso biasa. Akhire ada oknum polisi terprovokasi genti bales. Neng media nampak polisi elek. Negatifnya dadi okeh banget ngeten. Demo yo demo. Tapi carane sing apik. Lah kula pikir-pikir, lah isune iki bener sing digawa kuwi kula setuju. Tapi kan nyuwun sewu, begitu demo banyak penumpang gelap. Awale demo tujuane nopo? Mengkritisi kinerja DPR, RUU, KUHP. Kitab undang-undang hukum pidana, kula setuju. Tapi kemudian muncul penumpang gelap kayak yang terjadi di Sumatera Utara. Tujuannya ngeritik DPR, akhirnya muncul isu baru turunkan Jokowi. Niku nyuwun saya munggu kula wis ra bener. Kalau tujuannya ngeritik produk undang-undang DPR umpamane RUU, KUHP, kula setuju. Wong undang-undang ini jangan pekok kok. Undang-undang ini pekok karena berangkat dari DPR sing pekok. Contoh nih, seorang suami memperkosa istri, maka bisa dipidana 12 tahun. Lah wong lanang jaluk kelon bojo rodok meksa mergo sing bojone wedok kesel dipidana. Wingku doli iso buka meneh ta kandhani. Pola pikirnya gampang mon, daripada ngeloni bojone dipidana mending ngelonte kan pekok wih hagih banget. Lawang kelon bojo-bojone dhewe kok dipidana iki lho 12 tahun. Sing wedok isuk-isuk moro ning kantor polisi, izin Pak polisi. Ngopo Mbak? Nglaporke bojo kula. Lah ngopo? Kula wadalu diperkosa. Kowe meneng nggih mboten. Lah terus tak obahke titik, Pak. diperkosa kok obah ya. Lah niku sing di demo, kula setuju Pak. Nggih napa mboten? Lah wong lanang niku lah dingendikake, wong wedok nggih dingendikake. Napa? Kanjeng Nabi dawuh layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Jadi wong wedok kira kena nolak penjole wong lanang. Kula tahu ditolak kali bojo kula pisan. Ning bar niku ra wani nolak. Kula njaluk, "Beb, papah minta." Bojo kula jawab, "Kula kesel." Kula jawab, "Ya wis ra apa-apa, lak kowe kesel tak goleke kanca." Kesel iki berarti gak mampu toh? Lah ora mampu ya digoleke kanca. Akhire bojo kula jawab, "Nggih, mpun. Senajan to kesel kula mboten nolak." "Terus piye?" "Tapi prasmanan mawon nggih." Tak takoni, "Prasmanan iki kepiye?" "Mang buka dhewe, tutup dhewe." Tak jawab, "Oke." Akhirnya aku mlebu kamar langsung nyanyi, "Tul jaena ora nutul ora penak, nutul rasa penak sing ditutul dangan." Lah sing di demo niku kula setuju mergo produk pekok niku. Saya dengan tegas kalau memang pasale undine ngoten niku saya katakan DPR pekok. Sluk. Wong hubungan suami istri niku nyuwun sewu kok ibadah kok. Ana gerakan tahajud berjamaah. Abot. Tapi ora usah gawe gerakan pahalane ora kalah gedhe saka tahajud apa kelon karo bojo kok ngopo. Wedi aku mau abot. Pidana 12 tahun. Akhirnya sing lanang di penjara, perempuannya kerja. Pulang jam 1 malam, pidana. Mila niki mungkin pengajiannya enggak boleh lebih dari jam 12 ya. Setengah 12 kudu selesai. Karena undang-undangnya perempuan pulang malam di atas jam 12 itu dipidana. Dangdut merongos. Sing lanang di penjara, sing wedok nyambut gawe mulih bengi jam 1 penjara. Wis akhire lanang karo wedok di penjara kabeh gara-gara undang-undange DPR. Anake ning omah bingung ora ono sing makani, gelandang ning dalan. Pidana meneh. Akhire bapakne mbokne anake nyemplung penjara. Ning omah duwe pitik. Mergo pitike ra ono sing makani, sapa ning tegalane tangga. Pidana meneh. 10 juta. Kuwi dadi bapakne, mbone, anake, pitike. Kabeh dipidana. Kuwi jenenge DPR kocok. Petok. Nah, kalau yang seperti itu di demo asalkan santun, saya gak ada masalah. Demo suarakan. Demo mergo pelemahan KPK boleh. Tapi nyuwun saya, wong Indonesia niku begitu ono kesempatan demo niku cangkeme kebablasan. Bahasanya niku nyuwun saya sudah tidak lagi mengenal anggah ungguh sopan santun etika. Sudah kehilangan budaya bangsa Indonesia. Padahal nyuwun saya, walaupun mengkritik pejabat itu boleh, niku ana aturane tak kadang. Niki mboten aturan negara tapi aturan agama. Tak wenehi contoh. Ana raja namine Harun Ar-Rasyid diparani kali ulama sing rada keras. Jadi ulama sing rada atos cangkeme niku kan biyen wis ana. Boten namung sak niki tok. Biyen yo. Sak niki Indonesia kathah. Kathah. Kaya senyekel wik matamu kuwi. Sing dimaksud galak atos niku nyuwun sewu. Sing gampang nyalah-nyalahke wong. Kowe ora tau ngaji karo aku kok. Infak sewu ae cerewet. Ketoke anake bakul sosis iki. Moro teng Harun Ar-Rasyid, apa yang dia sampaikan? Hei Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid iku lancen sering salah dadi raja. Dan dia mau dikritik. Sing lucu niku Harun Ar-Rasyid iku tobaté kali sinten? Abu Nawas. Dadi lak musuh Abu Nawas Harun Ar-Rasyid iku mendhase. Udan Harun Ar-Rasyid mlaku-mlaku karo Abu Nawas. Abu Nawas mlayu diolokke karo Harun Ar-Rasyid. Hei Abu Nawas, udan kuwi rahmate Gusti Allah. Kok kowe mlayu berarti ninggalke rahmate Gusti Allah. Jawabane Abu Nawas napa? Nggih. Ki pambu apa meneh. Sosis bakar. Ana udan Abu Nawas mlayu dilokke rahmate Gusti Allah kok mau tinggalke Was Nawas. Napa jawabane Abu Nawas? Nggih. Lah kula ninggalke rahmate Gusti Allah daripada jenengan ngidak-ngidak rahmate Gusti Allah. Ora iso menang lawan Abu Nawas. Lah mosok awake dhewe warga negara presiden terpilih sah melalui pemilu yang sah ngomong kok galake ra umum. Teng Indonesia niku laju inflasi yang paling kenceng ada dua. Inflasi memaki orang, begitu ketangkap inflasi minta maaf. Begitu demo, bunuh Jokowi. Tangkap polisi. Saya khilaf matamu, matamu rasumbut. Ayo, mungkin apa banget? Artinya apa yang pengen saya sampaikan? Presiden boleh dikritik, DPR boleh didemo. Tapi mbok yo carane sing apik. Mungkin apa banget? Mira lak kula jenengan kanca-kanca Ansor, Banser, santri rasa melu-melu wis. Ning omah mawon. Nggih napa mboten? Saniki bandino, mbok yo ampun lah mandek kon dhisik to. Ambon nembe gempa, parah. Rio nembe asap, parah. Kalimantan asap, parah. Ambon iki sedina niku gempa ping 3. Aku ora kaget aku ngombene kapan. Akhirnya sekarang muncul lagi usulan. Wingi katanya parade bendera tauhid. Saniki diganti parade mujahid 212. Ya Allah. Ya wis lah tujuane menyuarakan pendapat monggo lah, tapi mung kula pesen. Awake dhewe tiang-tiang NU ora usah melu-melu. Awake dhewe ndonga mawon. Sing sering kula atur kene kok. Kalau ada orang teriak-teriak aksi bila tauhid demo, aksi bila nabi demo, aksi bila negara demo, awake dhewe ora usah. Aksi bila tauhid tahlilan. Aksi bila nabi maulutan. Aksi bila negara istikhosahan. Aksi bila ulama manakipan. Aksi bila Quran semaan. Aksi bila ilmu sorokan. Aksi bila janda ya lamaran.